Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali mengadakan ta'lim. Masih melanjutkan kitab yang sama, Kitabul Jami'. Kita melanjutkan, namun sebelumnya ada yang setoran. Langsung aja, siapa yang hafal? Berdiri. Lagi Allah. Kita lanjutkan, waktu kita singkat. Nanti di tengah-tengah dars ada yang setoran lagi ya. Kita lanjutkan masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam asy-syu'mu su'ul khuluqi. Asy-syu'mu su'ul khuluqi. Syu'mu adalah perinyai perbuatan yang jelek, adalah su'ul khuluq, kejelekan akhlak. Orang itu dikatakan jelek manakala akhlaknya jelek. Namun hadis ini lemah. Dan masuk pada hadis yang berikutnya. Wan Abi Darda radhiyallahu an, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamati, akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Abu Darda, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innal la'anin. La'anin artinya sesungguhnya orang yang suka melaknat, gemar melaknat atau banyak melaknat, la yakunun syufa'a, tidaklah mereka menjadi pemberi syafaat dan tidaklah mereka sebagai saksi kelak nanti di yaumul qiyamah. Kita tahu bahwasanya secara mukmin sifatnya itu tidaklah suka melaknat. Yang namanya seorang mukmin itu laisa bitta'an walal la'an walal badhi walal fa'ish. Seorang muslim, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berucap kotor atau perbuatan yang jelek, tidak. Nah, kalau ada orang yang dalam hidupnya senangnya melaknat, maka nanti di yaumil qiyamah dia tidak akan sebagai pemberi syafaat dan tidak akan pula sebagai saksi nanti di yaumil qiyamah. Kalimat al-la'natu yang dimaukan dengannya adalah at-tardu an rahmatillah, mendoakan seorang untuk jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam contoh laknat adalah seorang anak yang mencela orang tuanya secara langsung, atau seorang anak mencela orang tuanya orang lain, kemudian orang lain itu berbalik membalas laknatnya. Ini juga mal'un, dia terlaknat. Sudah lewat hadisnya kalau tidak salah, atau dalam tambahan di mana Nabi kita mengatakan la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Dengan mengatakan kamu terkutuk mamanya, kamu terlaknat, ditujukan kalimat itu kepada orang tua. Ini langsung berarti dia berbuat laknat. Dan ini sesuatu yang aneh. Masa ada anak yang melaknat orang tuanya? Hal itu ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul, "Wahal yal'anur rajulu abahu?" Apakah ada seorang anak yang melaknat orang tuanya? Itu ditanyakan, apakah ada anak yang berani melaknat orang tuanya sendiri? Nah, disitulah Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan contoh anak yang melaknat orang tuanya. Yaitu apa? Yasubur rajulu aba rajulin fayasubbu abah fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dengan kalimat sabba yasubbu, artinya mencela. Yasubbu aba, yasubbu rajulu aba rajulin. Ada seorang laki-laki mencela bapaknya si A umpamanya. Akibat itu si A berbalik mencela bapaknya orang tersebut. Ini termasuk dari perbuatan melaknat orang tua sendiri. Walaupun tidak secara langsung, tetapi perbuatan dia menyebabkan orang tuanya dicela, dilaknat oleh orang lain. Nah, di sini perlu kami sampaikan, laknat itu bisa bentuknya celaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh. Ketika ditanya, apakah ada seorang anak yang melaknat orang tuanya, Rasul menyebutkan kalimatnya yasub, ada seorang mencela bapaknya orang lain, bentuknya mencela. Kemudian orang lain itu tidak terima sehingga dia membalas bapaknya si A itu dicela juga. Sehingga marilah kita perhatikan hati-hati dalam tutur kata ucapan kita kepada orang tua, karena bisa jadi itu adalah bentuk laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaitannya dengan apa? Orang yang mencela orang tuanya sendiri, maka Allah kutuk dia. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah mengutuk seorang anak yang mengutuk orang tuanya. Bentuk mengutuk adalah dengan mencelanya, menghinakannya, merendahkannya. Itu adalah contoh-contoh bentuk melaknat. Yang berikutnya, Hadis ini hadis yang berikutnya, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, riwayat ini maudhu' palsu. Man ghayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'. Riwayat ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan belum menghasankannya, tetapi sanadnya ketika diteliti terputus. Bahkan disebutkan dalam takhrijnya, riwayat ini maudhu' palsu. Sebagaimana didhaifkan Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif At-Tirmidzi. Kita masuk yang berikutnya. Wa'an Bahz ibn Hakim an abihi an jadihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam wailul wailun, begitu cara bacanya bisa, atau wailul lilladhi yuhadithu fayakzibu lidhika bihil kaum wailul lahu thumma wailul lahu. Akhrajahu thalatha wa isnaduhu qawi. Dari sahabat Bahz ibn Hakim, dari babaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, qala, beliau mengatakan, bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, riwayat ini dalam tahqiqnya disebut hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wailul lilladhi, celaka bagi orang yang bercerita, berbicara di depan manusia, kemudian dia berdusta, membuat kedustaan dalam ceritanya itu, dalam rangka untuk agar supaya orang-orang tertawa, liyudhika bihil qaum, dalam rangka untuk menimbulkan lelucon, kalau bahas kitanya, sesuatu yang lucu agar manusia tertawa. Didoakan oleh Nabi 3 kali. Wailun, thumma wailun lahu, thumma wailun lahu. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Hadirin yang dimuliakan, telah lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haramnya berdusta. Alaikum bisidki, fa'inna sidqa yahdi lal bir, wa'inna albirra yahdi lal jannah. Pada kalimat berikutnya, wa'iyyakum wal kadiba, hati-hati kalian dari sifat bohong. Kenapa? Karena sifat bohong itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu menjerumuskan seorang ke dalam an-nar. Nah, dusta itu dalam semuanya diharamkan, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, dalam mengislah dzatil bain, menyatukan orang yang sedang bertikai. Yang kedua, yuharifir rajul imra'atahu, seorang suami bercerita dengan istrinya. Dan yang ketiga adalah dalam hal harb, perang. Karena memang yang namanya perang adalah tipu daya. Al-harbu khida', perang itu adalah tipu daya. Sehingga jikalau kita menginginkan untuk selamat, Jangan sampai kita berdusta. Kecuali kalau memang hal itu ada kemaslahatannya dalam tiga hal ini. Hadirin yang kami muliakan, kadangkala kita bercerita di depan orang agar menarik. Dalam kenyataannya cerita itu dusta. Tidak nyata, fiktif. Hal yang hanya dalam lamunan. Dalam rangka supaya orang itu tertawa. Maka ini hukumnya dilarang. Maka berhati-hatilah ketika seorang itu memiliki profesi tukang lawak. Dia kemudian membuat sebuah cerita yang dusta. Itu pun tidak dibenarkan. Mendapatkan ancaman wail. Wail tiga kali disebutkan dalam hadis ini. Apa itu wail? Terjemahnya ke bahasa kita celaka. Seperti kalimat wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit diancam dengan neraka. Ini maksudkan adalah tumit yang tidak terkena air wudu. Hal ini berimbas pada tidak sah wudunya dan bahkan diancam dengan neraka. Disebutkan Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair, wail adalah wadin fi jahannam. Beliau mengatakan wail itu adalah satu lembah di dalam neraka jahannam. Ba'idun qa'ruha, yang sangat dalam lembah itu dalam neraka jahannam. Law sirat fiha al-jibal la dhabat. Al-Imam Zahabi mengatakan kalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia ini dilemparkan dan dimasukkan ke dalam wail, maka gunung-gunung itu akan lebur, akan sirna. Kalau itu besi meleleh, la dhabat itu meleleh. Kalau itu gunung, sirna, hilang. Kenapa? Karena neraka wail atau wail, wadin fi jahannam, satu lembah dalam jahannam itu sangat panas. Nah itu diancamkan pada mereka-mereka yang berdusta. Walaupun dalam rangka supaya orang lain tertawa. Tetap dusta dalam hal ini hukumnya dilarang. Apalagi dalam perkara yang penting. Jual beli umpamanya. Dusta di situ. Atau dia pembicaraan yang lain. Dusta. Dalam agama umpamanya. Berdusta. Atas nama Allah. Atas nama Rasul. Yang Allah tidak katakan. Yang Rasul tidak sabdakan. Maka ini kedustaan yang sangat besar. Di mana Allah Azza wa Jal berfirman, faman adlamu miman iftara ala Allahi kadiban. Siapakah orangnya yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Misal dengan mengatakan Allah berfirman seperti ini, padahal tidak. Atau Allah mensyariatkan seperti ini, padahal tidak. Atau dia mengatakan ini bagian dari syariatnya Allah, padahal tidak. Termasuk dalam hal ini ahlul bid'ah adalah termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka mengatakan bahwa bid'ah mereka itu bagian dari syariatnya Allah. Maka itu mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdusta yang kedua adalah atas nama Nabi. Seorang mengucapkan sebuah kata-kata dan dia sandarkan kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi. Maka Rasul mengancam, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa' maqadu minan nar. Barang siapa yang dia berkata atas namaku sesuatu yang aku tidak pernah ucapkan, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya dalam neraka. Hendaknya dia menempati tempat duduknya dalam neraka. Riwayat ini diterangkan oleh para ulama memberikan semangat kepada kita kalau mau menukilkan sabda Nabi itu pas dengan apa yang beliau ucapkan. Walaupun demikian, seorang boleh menyandarkan kepada Nabi, tetapi harus dikatakan dengan awfi memakna atau yang semakna dengan ini, karena dia kurang hafal ucapan Nabi itu. Dia tidak katakan Rasul bersabda seperti ini dalam keadaan dia ragu. Dia harus katakan aw kama qal, atau seperti yang Rasulullah sabdakan, yakni riwayat bil makna, meriwayatkan sabda Nabi dengan menyebut maknanya. Ini namanya riwayat bil makna. Kalau hadis masih boleh, asalkan kau pastikan itu adalah sesuatu yang maknanya benar sesuai dengan nas. Adapun kalau ayat Al-Qur'an tidak boleh. Kalau engkau tidak menghafalnya dengan baik, engkau tidak mampu mendatangkannya dengan sempurna, maka jangan kau katakan atau yang seperti Allah firmankan, tidak. Itu ayat Al-Qur'an, harus sesuai dengan nas. Yang berikutnya kaum muslimin, hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu an, tapi riwayatnya dhaif, ini disebutkan qala kafaratun kafaratun man ikhtabdahu an tastaghfira lahu. Sebutkan dalam riwayat ini, kafarahnya, penebusan dosa ketika engkau menghibai seseorang, penebusan dosa ketika engkau menghibai seseorang adalah dengan engkau mohonkan ampunan bagi orang tersebut. Telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, apa definisi ghibah? Engkau menyebut kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk engkau sebut. Engkau menceritakan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk engkau ceritakan. Jadi kesalahan itu ada pada dia memang, tapi dia tidak mau untuk diceritakan. Malu dia, dan dia berupaya untuk menutupinya, tapi malah kamu membongkarnya dan menyebarkan aibnya. Maka ini namanya ghibah. Zikruka li akhika ma yakrahu, ceritamu tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk engkau ceritakan. Ini namanya ghibah. Nah, apa kafarahnya? Disebutkan dalam riwayat ini, tetapi riwayat ini dhaif, adalah engkau memohonkan ampun untuknya. Engkau tahu dia punya salah, maka hendaknya engkau mohonkan ampun baginya. Allahumma ighfirhu atau maghfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Tetapi riwayatnya riwayat yang apa? yang dhaif. Hadirin kaum muslimin, yang tadi kita baca dari awal sampai hadis yang ini adalah contoh-contoh riwayat yang menyebutkan sifat-sifat yang tercela. Tak lain ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini menyebutkan tercelanya orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini. Dusta umpamanya tadi, atau ghibah, atau melaknat. Tak lain adalah untuk kita menjauhinya. Tak lain adalah kita diperintahkan untuk apa? Menjauhinya. Dan bersikap dengan lawannya. Kalau tadi berbicara masalah dusta, diancam dengan wail, wail, wail. Binasa, binasa, binasa. Yang dimaksudkan dengannya adalah untuk kita menjauhi perangai perbuatan yang tercela itu, dan kita bersikap dengan lawannya, yakni sikap yang jujur. Jangan bersikap yang dusta. Demikian pula dengan yang tadi, ghibah hukumnya haram. Maka kita harus bersikap lawannya. Itu menutupi aib saudara kita. Menutupi aib saudara kita. Yang berikutnya, hadis yang sahih riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi wasallam, abghadur rijal ila Allah al-aladdul khasim. Abghadur rajul atau ar-rijal, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah. Atau secara umum, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasim. Orang yang kalau bertikai itu melampaui batas. Masalah akan ada. Namanya orang hidup bersama, kadang ini kadang itu terjadi kesalahpahaman, terjadi cekcok. Kalau itu terjadi sekadarnya saja, jangan kau berlebihan, maka kau akan jatuh pada aladul khasam atau khasim, orang yang terlalu dalam bertikai sampai mengumpat, mencela, mendoakan kejelekan. Ya, padahal perkaranya yang terjadi bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi karena memang dia orangnya pemarah, pendendam, ya, dia mengumbar kata-kata. Sehingga dia kalau berselisih dengannya, ini menjadi besar. Karena dia memiliki sifat suka bertikai. Dan kalau bertikai, melampaui batas. Nah, sifat yang tercela ini hendaknya kita jauhi. Sifat yang tercela ini hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar difirmankan dalam Al-Quran, namanya orang hidup ada gesekan. Ikhwan dengan ikhwan, kadangkala ummahat dengan ummahat, kadangkala antar pengurus, ya namanya orang hidup bareng pak. Ada saja masalah yang terjadi. Dan itu satu hal yang memang sudah dinaskan dalam Al-Quran, akan terjadi ini dan itu. namanya orang hidup. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضُهُمْ atau بَعْضَهُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً, kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai penggoda, perintang yang menyakiti, timbul fitnah. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Yang A begini, yang B begini, si C enggak setuju, si D begitu, akhirnya salah faham, agak ribut sedikit. Begitulah memangnya namanya kehidupan. Karena manusia tidak ada yang maksum. Semua orang pasti punya salah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man kana yuridu akhan bila aibin, barang siapa yang ingin memiliki saudara tanpa aib, tanpa cacat, maka dia niscaya tidak akan memiliki teman, dia tidak akan memiliki saudara. Man arada akhan bila aibin la akhan lah. Fadil Mi'yad mengatakan, barang siapa yang ingin punya teman, punya saudara yang tidak ada salahnya, maka dia tidak akan memiliki saudara, tidak akan memiliki teman. Karena kita bergaul dengan manusia, yang manusia itu memiliki hawa nafsu, memiliki syahwat, memiliki kesalahan. Al-insan makhluk khathu nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata, semua anak manusia berbuat salah. Karena itu kita harus sabar, harus bersabar. Allah sebutkan di ayat tersebut, وَجَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْتٍ فِتْنَةٍ, kami jadikan sebagian kalian menjadi penggoda, perintang bagi sebagian yang lain. Atas birun, apakah kalian bisa bersabar dalam menghadapinya? Yang satu marah, ya kamu jangan marah. Memang kamu yang salah kok. Dia marah, wajar, kamu yang salah. Jangan ikut muncul-muncul. Dia marah karena memang kamu yang salah, kamu ikut marah-marah, ya, enggak terima dimarahi, kamu yang salah. Sabar, apalagi kamu yang salah. Kalau kamu yang benar pun, kamu harus bersabar. Itu adalah godaan bagimu, rintangan bagimu. Hidup tidak mudah. Kalau seandainya engkau tidak ingin mendapatkan rintangan, ya hidup sendiri di hutan, nggak ada teman, temannya ya monyet, burung, begitulah. Nah, itu pun kadang-kala monyetnya ngambil makananmu, kamu marah lagi, monyet dimarahi, ya diketawain kamu sama monyetnya. Dan itu nggak mungkin. Harus bersabar, bersabar. Nah, kita apalagi dengan ikhwan kita, berkomunikasi dengan ikhwan kita, mereka ahli sunnah, harus kita kedepankan sabar agar tidak terjadi apa? Perselisihan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk pada bab baru. Nah, sebelum masuk ke bab baru, untuk baca semuanya bersama-sama dari hadis yang tadi kita baca pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ulangi hadisnya, asy-syu'mu su'ul khuluq. Akhrajahu Ahmad wa fi sanadihi da'af. Wan Mu'adz, semuanya baca Mas, ya semuanya baca. Wan Bahz, wan Anas, akhrajo Muslim. Masih ada waktu sedikit, kita masuk bab baru, bab at-targhibu. Bisa dibaca dengan babun at-targhibu fi makarimil akhlaq, atau dibaca dengan babut targhibi fi makarimil akhlaq. Bab tentang anjuran, dorongan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Telah kami sampaikan dalam pembahasan yang sebelum ini, akhlak itu sangat penting. Kenapa? Karena Nabi diutus adalah untuk mengajarkan akhlak. Nabi mengatakan, innama bu'ithtu lutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tak lain aku diutus adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, sehingga ajaran Islam dari awal sampai akhir adalah dalam rangka mengajarkan akhlak. Akhlak itu mencakup akhlak kita kepada Allah, bagaimana seorang hamba berakhlak mulia kepada sang penciptanya. Kemudian akhlak kita kepada Rasul. Akhlak yang baik kepada Rasul adalah mendengar dan mentaati, mengikuti dan mencontoh. Kemudian akhlak kita kepada orang tua. Setelah Allah dan setelah Rasul adalah orang tua. Nabi ditanya, man ahakun nas bibirri, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Faqala, maka Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Qala, thumma man, kemudian Rasul ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Masih Rasul mengatakan, ibumu. Sampai yang ketiga kali, ibumu. Baru yang keempat adalah bapakmu. Dalam agama kita diajarkan adab kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasul, dan kepada orang tua. Kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Nah, amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, itu bagian dari adab. Adab kita kepada Allah, melakukan perintahnya, rukun Islam misalnya. Kemudian pembahasan rukun iman yang kaitannya dengan keyakinan, itu adab. Karena apapun yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasul, wajib kita untuk mempercayainya. At-tasdiq, mempercayainya, meyakini kebenarannya. Dan itu adalah adab santunnya kita kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi semuanya itu berkaitan dengan apa? Adab. Kita bersedekah, berinfak, kita berkurban di saat Idul Adha, kita ini, kita itu. Itu semuanya adalah perwujudan akhlak. Akhlaknya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlaknya kita kepada Rasul dan kepada manusia. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang. Kita dilarang menyakiti orang. Itu semua adalah apa? Adab dan akhlak. Tidak lepas agama ini dari pembahasan adab dan akhlak. Sangat penting mempelajari tentang akhlak. Dikarenakan Anda akan kita bacakan beberapa dalil tentang keutamaan akhlak. Berulang kali kami sampaikan, ketika Rasulullah SAW ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ayu syain akthar, sesuatu apakah yang paling banyak yudkhilun nas al-jannah, sesuatu apakah yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah, akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak kita kepada Allah adalah dengan bertakwa kepadanya. Kemudian husnul khuluq, dan baiknya akhlak kita kepada sesama manusia, dimulai dengan nabi, orang tua, dan yang berikutnya dan yang berikutnya. Sehingga yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah dua hal ini, takwa dan akhlak yang baik. Bahkan telah kita sampaikan di awal bab dalam kitab ini, semakin orang itu beriman, maka semakin baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Artinya semakin akhlaknya baik, itu menunjukkan semakin kuat imannya. Nah, misal, untuk merayakan di sini. Di antara bentuk akhlak mulia, tidak mau menyakiti. Tidak mau menyakiti. Kenapa? Karena ini didasarkan dengan iman. Bahwa bentuk menyakiti, bentuk kezaliman apapun, kita meyakini dengan kuat, itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhir. Tidak akan lepas dari pengadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan lepas kamu. Allah akan membongkar kejelekanmu. Allah akan membongkar kezalimanmu. Manusia bisa ditipu, manusia bisa ditipu seakan-akan dia tidak zalim. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Ternyata engkau zalim. Nah, dengan kita yakin yang seperti ini, semakin kuat keyakinan kita bahwa segala sesuatu akan dituntut kelak di akhirat, maka kita semakin tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau. Apalagi mengambil milik orang lain. Ada jajan mamanya di lemari. Punyanya si A, diambil sama kamu, dimakan, sudah habis, gampang nanti minta izin. Wong sudah habis kok gampang nanti minta izin. Nah kalau gak diizinkan, bagaimana? Ayo muntahkan. Muntahkan dalam keadaan masih utuh, lah ya gak bisa. Apalagi kalau muntahnya melalui bawah, sudah berubah bentuk. Ya. Terus bagaimana? Mas perut. Siksaan neraka. Hati-hati. Kullu lahmin nabatin zuhtin ahaqqu binnar. Kita yakin dengan hadis ini. Semua daging kita, badan kita yang tumbuh dari barang yang haram, makanan yang haram, maka itu sangat layak dibakar dalam api neraka. Nah, semakin kita yakin ini, iman kita dalam hal ini naik, semakin terwujud dalam akhlak. Gak berani makanan ini ada yang punya, walaupun gak ada orang yang lihat, ada yang punya, gak berani makan. Sampai ada izin, ini ada punya siapa? Oh, enggak. silakan, kita makan bareng. Itu tadi jajan dari orang tua, ah baru boleh. Ya, jangan sembarangan. Nah, semakin kita beriman, semakin akhlak kita apa? Baik. Kita iman, harta yang kita sedekahkan itu tidak akan hilang. Itu akan berkembang bahkan. Itu akan memberikan kepada kita keberuntungan. Sekian banyak keberuntungannya, maka kita bersedekah. Kenapa? Karena iman kita dengan hal ini kuat. Maka kita membantu akhlak kita kepada orang semakin kuat. Ini yang dimaksudkan Nabi. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak yang baik adalah karena iman. Bisa dipahami? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah jam 9. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang bab baru ini. Supaya tidak terputus. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.